Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita puji, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rahmatnya, fadilahnya, karena itulah kita dapat melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Baiklah, dalam kajian ini kita sudah sampai pada ayat 59 pada hari ini, yaitu dalam surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Artinya, katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, lalu kamu jadikan sebahagiannya haram dan sebahagian yang halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-ngadakan saja terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini adalah menjadikan kita harus dapat menerima apa yang diciptakan Allah, baik itu haram, baik itu halal. Dengan Allah mendekatkan, ingin mendekatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan membahasakan ara'aitum, yaitu artinya lihatlah, atau sudah nampakkah apa yang sudah diturunkan Allah, ma anzalallahu lakum mir rizqin. Tentunya rezeki ini adalah sangat-sangat luas dalam pengertian, yaitu rezeki yang dapat kita rasakan, baik pun rezeki yang tidak langsung kita lihat tapi dapat kita rasakan. Maka kajian kali ini, maka kita harus dapat menerima apa yang sudah dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia ketika dia mendapatkan sedikit tantangan ataupun musibah, maka semestinya lah dengan musibah ataupun tantangan itu lebih dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kajian ayat yang telah lalu, Allah mengingatkan kita bahwasanya kita harus bergembira terhadap apa-apa nikmat yang sudah banyak Allah berikan kepada kita. Bergembira dalam arti kata supaya kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian yang ke depan ini dan hari ini adalah, yaitu Allah telah menciptakan haram dan halal, maka janganlah sampai manusia itu mengatakan kenapa harus diciptakan yang haram, padahal sebetulnya kalau diciptakan yang halal saja itu adalah merupakan nikmat Allah yang sangat terbesar. Maka pola pikir seperti inilah sebetulnya akan merusak. Maka kita lihat bagaimana kalau orang mengatakan, kenapa Allah menciptakan babi, kenapa Allah menciptakan tikus ataupun nyamuk dan yang lain-lainnya. Kalaulah kita tidak mampu mengkaji, maka kita harus banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah, paling tidak menanyakan kepada yang lebih mengerti tentang pemahaman agama tersebut. Karena tidak bisa kita mengatakan sesuatu, karena Allah sudah jelas, kita yakini bahwasanya segala sesuatu yang ciptakan Allah itu mesti banyak sekali hikmahnya. Bukan ada hikmahnya, tapi banyak sekali hikmahnya. Maka di sini sudah ada narasumber kita, mungkin akan dapat menjelaskan kira-kira kenapa babi itu diciptakan, kenapa saja tidak dibasmi dalam hal itu. Ya, kami persilakan Ustaz Ardi. Iya, memang menarik pertanyaan yang dilontarkan seperti itu, juga sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini sebenarnya telah dapat dijawab dengan ilmu yang kita dahulu juga sudah belajar di ilmu pengetahuan alam misalnya, bahwa di dalam kehidupan ini ada siklus. Bahwa manusia memakan binatang, binatang itu kemudian makan tumbuh-tumbuhan, dan begitu selanjutnya, artinya terjadi simbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Memang kita tidak memakan babi, Tapi dengan babi itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi boleh jadi dia memakan menghancurkan hama penyakit dan yang lainnya, atau bisa juga dari dia diketahui ada suatu penyakit. Jadi tidak langsung babi itu sebagai manfaat bagi kita dengan dalam artian untuk dimakan, tetapi dengan babi itu maka kita mengetahui ada flu babi, dengan demikian manusia akan belajar bagaimana untuk mengantisipasi permasalahan itu. Itu satu hal. Nah, kemudian begitu juga dengan amuba, virus dan binatang-binatang penghancur yang lainnya yang kecil-kecil diciptakan Allah Subhanahu wa taala di tong sampah. Kalau sekiranya itu semua tidak ada, maka dunia ini akan dipenuhi dengan sampah karena tidak ada yang mengurai daripada apa yang terdapat atau sampah-sampah yang terdapat di dalam sampah-sampah yang terdapat di dalam tong sampah itu. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang batil, yang sia-sia. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita sadari dan harus kita imani sebelum kemudian kita menghujat dan menyalahkan Allah. Seakan-akan Allah itu menciptakan sesuatu itu asal-asalan, dan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu itu untuk menghancurkan manusia. Padahal tidak. Semuanya itu ada hikmah di baliknya. Hanya saja terkadang akal pikiran kita mampu mencapai hikmah tersebut, namun seringkali kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, akal kita ternyata sangat-sangat terbatas untuk memahami itu semuanya. Oleh karena itu di dalam Islam tidak hanya dogma, tidak hanya iman, tetapi juga ada akal. Juga tidak hanya sebatas akal, tetapi juga ada iman. Maka daripada itulah kata Ali bin Abi Thalib di dalam Sunan Abu Daud, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahima." Kalau sekiranya membasuh khuf itu, kalau sekiranya agama itu semata-mata dengan rasionalitas, dengan pendapat akal semata, maka membasuh sepatu khuf itu yang bawahnya bukan atasnya. Jadi agama kita itu adalah gabungan yang begitu indah antara iman dan akal. Tidak hanya iman ya, tetapi juga dibaringi dengan akal, tidak semata-mata rasionalitas ya, dan tetapi dibaringi dengan akal. Mungkin itu. Iya, satu hal yang juga ingin saya tambahkan bahwa tadi Ustaz Adi sudah mengatakan bahwa agama ini tidak hanya sekedar rasionalitas saja dan tidak hanya sekedar pengetahuan saja. Ada satu hal juga yang lebih penting harus kita sadari, bahwa ada rasa kita di dalam beragama ini. Nah, inilah yang coba ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keterangan ayat ini, ketika Allah mencoba menyadarkan kepada kita, mencoba untuk membuka hati dan pikiran kita bahwa sebenarnya rezeki yang kita terima ya, ke harta yang kita miliki, anak istri, semua yang sekarang ini sedang kita nikmati, itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi, Allah yang menganugerahkan kepada kita. Jadi statusnya adalah kita ini hanya sebagai pemakai saja, bukan pemilik secara mutlak, karena pemilik mutlak itu adalah Allah. Jadi ibaratnya orang yang diberi hak izin untuk pakai mobil, dalam hal ini dia tidak boleh sembarangan untuk mempergunakan mobil itu. Dia harus tahu mobil itu dipergunakan dengan yang baik, tidak boleh dibawa ke tempat-tempat yang tidak baik, dijaga olinya ya, bensinnya, kalau dia misalnya solar harus dijaga jangan sampai kosong tangkinya, nanti bisa hancur. Nah, inilah yang ingin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sudah menurunkan kepada kamu rezeki, tapi faja'altu minhu harama wa halala. Ada sebagian orang yang mencoba untuk menyusahkan dirinya sendiri. Yang halal diberikan oleh Allah tapi diharamkannya, yang haram yang merupakan salah satu cara Allah untuk mensejahterakan hidupnya ternyata dia halalkan. Inilah beberapa sikap dan tindakan manusia yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan ayat ini. Jadi sebenarnya ketika Allah menghalalkan sesuatu itu berguna untuk aktivitas kehidupan manusia, dan ketika Allah mengharamkan sesuatu kepada manusia itu artinya manusia tidak boleh mempergunakan rezeki atau sesuatu itu secara langsung, tetapi manusia bisa mengambil manfaatnya secara tidak langsung sebagaimana tadi yang sudah digambarkan oleh Ustaz Adi. Oleh karena itu mari sama-sama kita sadari kembali bahwa keberadaan kita, rezeki yang kita miliki itu wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, itu hanyalah merupakan pemberian dari Allah dan merupakan anugerah yang besar. Dan apapun ceritanya, tetap apapun yang kita miliki dalam kategori Allahu khalaqakum summa razaqakum, bahwa Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memenuhi kebutuhan kita. jadi tidak layak kalau di dalam kehidupan ini ternyata nikmat dan pemberian dari Allah kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ayat 59 dari surat Yunus ini kita mengetahui bersama bahwa ada usaha manusia untuk merubah aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya kalau memang Anda ingin membuat aturan main sendiri, carilah dunia yang bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Itu satu pesan. Pesan yang kedua, bahwa tidak semua yang diciptakan Allah itu berguna untuk dimakan. Tidak semua yang diciptakan itu harus dikonsumsi, kan begitu. Begitu juga lah, ada yang menjadi menarik di sini seperti yang beberapa yang sudah terjadi diskusi di sini, masalah binatang, mungkin babi, anjing, kenapa diciptakan Allah dan dilarang untuk dikonsumsi. Karena apa? Karena memang tidak setiap yang diciptakan itu untuk dikonsumsi. Tetapi ada hikmah lain dari itu. Dan menjadi pelajaran juga bagi kita, bukan berarti ketika Allah mengharamkan babi dan anjing, umat Islam menjadi benci terhadap anjing dan babi. Karena apa? Karena anjing dan babi itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada dosa dia, sehingga kita harus benci dengan dia dan sangat mengutuk dia dan sumpah serapah terhadap dia. Itu juga salah dan itu juga bukan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi ketika dia menafsirkan ayat in wa inna angkaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, apa dosa keledai sehingga kita harus mengutuk suara keledai? Jadi di sini bukanlah kesalahan keledai yang bersuara meringis seperti itu, karena memang habitat keledai sudah begitu keadaannya. Sejak dia lahir, dia diciptakan Allah dengan suara meringis dan suara itu menyakitkan. Dan itu tidak salah pada keledai. Tetapi menjadi salah apabila manusia bersuara teriak-teriak seperti keledai, karena manusia tidak diciptakan seperti keledai. Begitu juga lah, manusia tidak bisa menyalahkan anjing dan babi, karena demikianlah Allah telah menciptakannya. Walaupun mungkin Allah melarang kita untuk memakannya, tetapi perangai manusia seperti anjing dan babi atau pada hewan-hewan yang tidak layak untuk ditiru, itu menjadi perangai yang salah. Bukan salah anjing dan babi, tetapi kenapa manusia meniru tipe dan cara anjing dan babi atau keledai melakukan hal yang logis menurut dia tapi tidak logis bila disematkan kepada manusia. Iya. Kesimpulannya adalah bahwasanya Allah sudah gariskan aturan tata main antara halal dan haram. Jangan kita menyusahkan diri, yang sudah halal kita haramkan dan yang haram kita halalkan. Maka hindarilah segala sesuatu yang sudah jelas apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.